Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri Ma'had al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada bab At-Ta'arudu, pertentangan, yaitu pertentangan di antara dua dalil atau lebih. Ta'rifuhu, pengertiannya, ta'arud dalam bahasa Arab artinya taqabul, saling berhadapan, watamannu' dan saling menghalangi. Wastilahan, secara istilah, ta'arud artinya taqabulu dalilain, adanya dua dalil yang saling berhadap-hadapan. Bihaitsu, di mana yukhalifu ahaduhumal akhara, yang satu isi kandungannya, kontennya menyelisihi yang lain. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun, macam-macam pertentangan dalil itu ada empat macam. Yang pertama, pertentangan dalil di antara dua dalil yang dua-duanya bersifat umum. Dan pertentangan di antara dua dalil yang bersifat umum, lahu arba'u halatin, memiliki empat rincian. Yang pertama, dimungkinkan al-jam'u bainahuma, mengkompromikan keduanya, di mana yuhmalu kullun minhuma, yuhmal dimaknai, ditafsiri, kulun masing-masing dari keduanya dalam satu keadaan, la yunaqidul akhara, yang tidak bertentangan dengan yang lain, fiha, dalam keadaan tersebut. Jika mungkin dikompromikan, fayajibul jam'u, maka wajib hukumnya mengkompromikan dalil. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, di surat As-Sura ayat yang ke-52, sungguh engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Namun di surat Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Wal jam'u bainahuma, dua-duanya dalil umum. Wal jam'u bainahuma, kompromi di antara keduanya. Untuk ayat yang pertama, yuradu biha, yang dimaksudkan dengan ayat yang pertama adalah hidayah dalalah, nama lain dari hidayah al-irsyad, nama lain dari hidayah al-bayan. Ya, dalalah menunjukkan kepada kebenaran. Wahadi, dan hidayah ini, hidayah dalalah atau hidayah irsyad atau hidayah bayan, memberikan penjelasan dan ilmu tentang manakah yang benar dan manakah yang salah. Maka hidayah jenis ini tsabitah, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kan sedangkan ayat yang kedua, yuradu biha, yang dimaksudkan dengannya adalah hidayah taufik lil amal, taufik untuk beramal. Wa hadhihi, dan hidayah ini di tangan Allah Ta'ala, la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu, tidak dimiliki oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula manusia yang lain. Kemudian yang kedua, jika tidak memungkinkan al-jam'u, kompromi, fal muta'akhiru, maka dalil yang belakangan kita anggap nasikhun, menghapus masa berlaku dalil yang duluan. Syaratnya in 'ulima tarikhu, diketahui sejarah, mana yang belakangan dan mana yang duluan. Fayuk malubihi, maka kita beramal dengan hadis yang atau dalil yang belakangan, dunal awwali, bukan yang duluan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala tentang masalah puasa, faman tatawa'a khairan fawa khairullah wa antasumu khairullakum, maka siapa yang sukarela melakukan kebaikan, maka itu satu hal yang baik baginya. dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian daripada berbuka, daripada membayar fidyah. Fahadil ayatu, maka ayat ini tufidu, menunjukkan adanya takhyir, boleh memilih antara it'am, membayar fidyah, wasiyam, ataukah boleh juga puasa. Ma'atarjih, namun dimenangkan, namun diutamakan asyam, pilihan untuk berpuasa. Dan demikianlah syariat puasa di awalnya, di awal mulanya. Pada awal mulanya syariat puasa itu wajib mukhayyarun, wajibun mukhayyarun, wajib, namun wajibnya boleh memilih dengan yang lain. Silahkan memilih di antara dua pilihan, puasa Ramadan dan itu lebih baik, atau tidak puasa asal bayar fidyah, meskipun badan sehat juga tidak mengapa, namun itu kurang afdal. Wa qalu ta'ala, yang ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di antara kalian pada bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Syahida dalam ayat ini diperselisihkan maknanya oleh ahli tafsir. Ada yang memaknai syahida di sini artinya hadara, lawan dari musafir. Faman syahida, maka siapa yang hadir, yaitu tidak bepergian, dalam keadaan sehat di rumah, ya, maka hadir asyahra selama bulan Ramadan, falyasumhu, maka adalah dia puasa. Kemudian boleh juga diterjemahkan dengan penerjemahan yang kedua, ya, yaitu siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, yang diawali dengan menyaksikan hilal, hilal Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, siapa yang sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa. Namun iddatun, ada bilangan, min ayamin ukhar, dari hari-hari yang lain yang wajib ditunaikan. Tufidu ta'yina siyam ada'an fi haqqil ghairil maridi wal musafiri. Maka ayat ini menunjukkan ta'yin as-siyam. Ta'yin artinya tidak boleh tidak berpuasa. Ada'an secara ada. Ada itu lawan dari qadha, artinya melakukan satu ibadah pada waktunya. Fi haqqi, untuk orang yang bukan orang yang sakit dan bukan musafir. Wa qada'an, dan ayat ini menunjukkan yaitu pada kalimat fa'idatu min ayamin ukhar, qada'an fi haqqihima, bahasanya puasa tetap dilaksanakan dengan status qada' fi haqqihima, untuk orang yang sakit dan musafir yang memilih untuk tidak berpuasa. Lakinnaha, akan tapi ayat ini, Al-Baqarah 185, itu turunnya belakangan setelah ayat Al-Ula yang pertama, sehingga ayat ini menghapus laha ayat yang pertama, sebagaimana didukung oleh hadis dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa' yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan yang selain keduanya. Kemudian yang ketiga, jika tidak diketahui sejarah manakah yang duluan dan manakah yang belakangan, maka yang diamalkan adalah birajih, mana yang lebih kuat. In kana hunaka murajihun, jika di sana ada alasan untuk menguatkan salah satunya. Namun manakah yang rajih dari satu pendapat, itu satu hal yang bersifat ijtihadi. Karena rajih itu indaman, menurut siapa? Rajih menurut ulama fulan belum tentu rajih menurut ulama alan. Maka ya, pendapat yang rajih itu bukanlah satu hal yang baku ya, diterima oleh semua pihak. Misalnya dalika, contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyentuh zakarnya falyatawaddo, adalah dia berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang menyentuh zakarnya, apakah dia punya kewajiban wudu? Qal, Nabi mengatakan, la, tidak ada kewajiban wudu, innama huwa bid'atun minka, karena dia adalah bagian dari badanmu. Nah, ada dua hadis yang nampaknya bertentangan. Kalau mau ditarjih, maka dalam hal ini falyurajjahu al-awwalu, dimenangkan hadis yang pertama. Alasannya, yang pertama li'anna ahwatu, lebih hati-hati, anggap saja batal kemudian berwudu, maka ini lebih hati-hati daripada yang mengatakan tidak batal. Yang kedua, tarjih dari sisi sanad, li'annahu aktsaru turuqan, lebih banyak jalurnya. Kemudian yang ketiga, wa musahihuhu aktsaru, ulama yang menilainya sebagai hadis yang sahih jauh lebih banyak dibandingkan yang menilainya, dibandingkan yang memberikan penilaian sahih untuk hadis yang kedua. Kemudian yang keempat, li'annahu naqlun anil asli, karena dia hadis ini memindah dari hukum asal. Hukum asalnya adalah tidak batal wudu, sampai terdapat dalil valid yang menunjukkan kalau wudu batal. Fafihi ziyadatu ilmin, maka ada padanya tambahan ilmu yang tidak ada pada hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua itu cuma hadis yang selaras dengan al-asl. Hukum asalnya tidak taharah, tidak batal, dan itu isi hadis yang kedua. Maka dia cuma menegaskan hukum asal. Dan hadis yang memindah dari hukum asal pada dasarnya punya nilai lebih dibandingkan hadis yang cuma menegaskan hukum asal. Ya, kalau mau ditarjih, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, maka ya, hadis yang pertama yang lebih dikuatkan. Kemudian yang keempat, ini dataran adalah satu hal yang bersifat teoritis. Jika tidak dijumpai faktor untuk melakukan tarjih, maka wajib tawakuf. Ini abstain, no comment, dua-duanya tidak dipakai. Wala yujad lahu mithalun sahihun, maka ini karena ini pembahasan teoritis, maka tidak dijumpai baginya contoh yang tepat. Karena nyatanya para ulama semuanya bisa bisa kemudian melakukan langkah, mengambil menggunakan langkah pertama, kedua atau ketiga. Kemudian yang kedua adalah ta'arud, pertentangan di antara dua dalil khusus. Dan ini pun ada empat rincian. Yang pertama, ayum kinul jam'u bainahuma, mungkin keduanya dikompromikan, maka wajib mengkompromikan dalil. Contohnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat atau tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur yaumun nahri pada tanggal 10 Dzulhijjah di Makkah, tadi Makkah, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi mengerjakan salat duhur di Mina. Maka kita kompromikan di antara dua hadis ini, bahasanya pada awalnya Nabi salat duhur di Makkah. Tatkala Nabi keluar dari Mekah menuju Mina, maka Nabi mengulang sholat duhurnya biman fiha, dengan para sahabat, min ashabi, para sahabat Nabi yang ada di Mina. Berarti ini seperti kasusnya Mu'ad bin Jabal yang salat isya di Masjid Nabawi, kemudian ya, salat lagi di masjid kampungnya. Maka kalau memakai penjelasan ini, Nabi pun pernah melakukan hal yang sejenis. Salat duhur di Masjidil Haram pada saat haji tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian diulangi lagi salat duhurnya di Mina. Kemudian jika tidak memungkinkan kompromi, maka hadis yang belakangan menghapus yang duluan, in ulima tarikhu, jika diketahui sejarahnya, mana yang belakangan dan mana yang duluan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai sang Nabi, inna ahlalna laka aswajaka allati ataita ujurahunna, kami halalkan bagimu istri-istrimu yang kau telah berikan dan serahkan maharnya, dan kami halalkan ma malakat yaminuka, ya budak perempuan yang kau miliki, mimma afa Allahu alaik, ya, dari faik, yaitu ghanimah, harta rampasan perang yang Allah berikan kepadamu, wabanati amika wabanati ammatik, ya, kemudian anak pamanmu, ya, dan anak perempuan bibikmu. Dan firman Allah Ta'ala, wala yahilu laka, tidak halal bagimu an-nisa, upara wanita, min ba'du, setelah itu, dan tidak halal bagimu mengganti mereka, min azwajin, ya, mengganti istri-istrimu dengan wanita yang lain, walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita yang mengagumkanmu kecantikannya. Maka dari dua ayat ini ada fathaniyatu, ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama, ala ahadil aqwal, menurut salah satu dari banyak pendapat dalam masalah ini. Kemudian jika tidak memungkinkan an-nasakh, maka kita beramal dengan yang rajih, yang kuat, in kana hunaka murajihun, jika ada murajih, ya, jika ada faktor untuk menguatkan salah satu dalil atas yang lain. Contohnya hadis Maimunah mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, wa huwa halalun, dalam keadaan Nabi itu sudah tahallul, sudah tidak dalam keadaan ihram. Namun ada hadis Ibn Abbas radhiallahu anhuma yang isinya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah wa huwa muhrimun, dan Nabi masih dalam kondisi ihram. Faraj al-awwalu, maka yang kuat adalah hadis yang pertama. Ya, alasan merajihkan hadis yang pertama karena Maimunah adalah sahibul kisah, pemilik kisah, pemilik cerita. Dia yang mengalami sendiri, dia cerita sendiri apa yang dia alami. Maka Maimunah itu bahasa yang lainnya di tempat kita namanya pelaku sejarah. Faya'ad rabbiha, maka dia lebih tahu tentang sejarah yang terjadi dibandingkan penonton sejarah. Kemudian yang kedua, hadis Maimunah ini dikuatkan oleh hadis Abu Rafiq radhiallahu anhu, dan Abu Rafiq ketika itu statusnya adalah penghubung antara Nabi dengan Maimunah. Maka Abu Rafiq mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, Nabi itu menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul dari umrah. Qal, kata Abu Rafiq, wa kuntu rasula bainahuma, aku adalah penghubung, mediator antara keduanya. Akulah yang Nabi pengin begini-begini ku sampaikan Maimunah, respon Maimunah begini-begini disampaikan kepada Nabi. Ya, maka beliau juga pelaku langsung sejarah dan kisah yang terjadi. Karena dua alasan ini maka penuturan Maimunah itu lebih kita menangkan daripada cerita Ibnu Abbas yang mengatakan kalau Nabi menikahi Maimunah dan melakukan akad nikah dalam keadaan masih ihram. Kemudian yang keempat, jika tidak dijumpai murajih wajib tawakuf, maka wajib tawakuf. Walau ijad lahu mithalun sahihun, namun tidak dijumpai contoh yang tepat. Kemudian macam yang ketiga dari ta'arud. Ayakuna ta'arudu ta'arud, pertentangan itu terjadi antara dalil umum dan dalil khusus. Fayukhassasu al-amu bil-khasi, maka dalam kondisi ini dalil umum kita khususkan, kita kerucutkan dengan dasar dalil khusus. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima dalam semua tumbuhan, sakotis sama'u yang diairi dengan hujan, al-usuru, ada kewajiban zakat sebesar 10/10. Kemudian ada hadis laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, tidak ada untuk tumbuh-tumbuhan yang hasil panennya kurang dari 5 wasak, tidak ada padanya kewajiban zakat. Maka hadis yang pertama ini mengandung 2 sisi umum. Umum yang pertama adalah umum ma, di situ adalah umum dalam artian besaran hasil panen. Ma di situ umum dari sisi besaran hasil panen. Mau hasil panennya 1 kilo, 2 kilo, pokoknya kalau diairi dengan air hujan alias sawah tada hujan, nanti zakatnya. Kemudian ma yang ada dalam hadis yang pertama adalah juga umum dari sisi jenis tumbuhannya. Maka tumbuhan apa saja, tumbuhan hasil pertanian, tumbuhan tanaman pertanian apa saja ya, yang diairi dengan air hujan, ada zakatnya. Dan umum yang kedua ini yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau berpendapat semua hasil pertanian kena zakat. Tanpa peduli apapun tumbuhannya, apapun tanamannya. Nah, sedangkan hadis yang kedua ya, adalah hadis yang khusus, yang lebih mengkerucut, dan kekhususannya juga ada dalam 2 hal. Yang pertama adalah kekhususan dalam kadar panen. Karena hadis ini tegas mengatakan kalau hasil panen kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakat. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya, yang ada zakatnya manakala lebih dari 5 wasak ke atas. Kemudian di sisi yang lain, wasak itu adalah ukuran untuk takaran dan bukan timbangan. Maka ini kekhususan atau sisi khusus yang kedua, berarti itu adalah hasil pertanian yang ditakar. Hasil pertanian yang ya, di masa Nabi dia itu ditakar, maka tidak semua hasil pertanian. Faikhasas al-awwalu bithani, maka hadis yang pertama yang bersifat umum kita taksis dengan hadis yang kedua, sehingga kita simpulkan tidaklah wajib zakat kecuali manakala telah sampai 5 wasaq. Tidak ada zakat pertanian kecuali 5 wasaq. Demikian juga kita katakan ya, zakat pertanian hanya berlaku untuk hasil pertanian yang di masa Nabi ya, itu ditakar dan tidak ditimbang. Kemudian macam yang keempat, pertentangan di antara dua nas, yang satu lebih umum daripada yang lain dari satu sisi, namun lebih khusus dari sisi yang lain. Dan macam yang keempat ini memiliki 3 rincian. Maka ada 2 dalil. Ya, yang ini umum dan khususnya itu bersilangan. Umum dan khususnya bersilangan. Ada dalil A dan B. Di satu sisi A itu lebih umum daripada B. Nah, di sisi yang lain A itu lebih khusus daripada B. Tinggal pakai sudut pandang yang mana. Maka ini ada 3 rincian. Yang pertama, ayyakuma dalilun ala taksisi umumi ahadihima bil akhar. Terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dalil dengan yang lain. Ini berarti terdapat dalil tambahan, dalil eksternal yang mengkhususkan dalil yang umum, dalil yang umum ini dengan dalil yang lain. Maka yang kita lakukan adalah melakukan takhsis, pengkhususan. Contohnya firman Allah Ta'ala, waladina yatawafawna minkum, dan para suami yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, yatarabasna, maka istri tersebut menunggu dirinya, yaitu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari dengan hitungan hijriyah. Ya, maka hadis ini bicara tentang masalah iddah, atau ayat ini bicara tentang masalah iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan di wanita yang ditinggal mati di sini umum, ditinggal mati dalam kondisi hamil atau ditinggal mati dalam kondisi tidak hamil. Namun dia khusus dalam kasus ditinggal mati, bukan ditinggal cerai, namun ditinggal mati. Maka di satu sisi ayat ini umum, ya, istrinya tersebut dalam keadaan hamil ataukah tidak hamil, di satu sisi dia khusus, khusus untuk yang ditinggal mati, bukan ditinggal cerai atau ditalak. Kemudian ada ayat yang kedua, wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, ajalnya, batas waktunya, yaitu masa idahnya, ayadokna hamlahun, mereka adalah sampai melahirkan. Ini, maka sampai melahirkan. Maka ayat ini dari satu sisi khusus untuk yang hamil, ini masa idah untuk hamil, untuk wanita hamil. Dari satu sisi ini khusus, namun dia umum, baik ditinggal mati ataupun dicerai, ya, mencakup dua-duanya ayat ini, ditinggal mati ataupun dicerai. Kalau kalau hamil maka sampai melahirkan. Maka dia khusus, khusus dari sisi kondisi hamil, kemudian namun umum dari sisi diceraikan atau ditinggal mati. Maka masing-masing dari dua ayat ini dia lebih luas daripada yang lain dari satu sisi, dan lebih sempit daripada yang lain dari sisi yang lain, tinggal mau pakai sudut pandang yang mana untuk membaca dua ayat ini. Maka ayat yang pertama khusus untuk orang yang ditinggal mati, dan umum tentang dalam kondisi hamil ataukah tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ayat yang kedua khusus untuk hamil saja, dan dia di sisi yang lain umum, baik ditinggal mati atau dicerai. Nah, maka gimanakah menghubungkan dua ayat ini? Maka kita ternyata dapatkan dalil eksternal, dalil tambahan. Dalil tambahan yaitu hadis. Lakin akan tapi dalam dalil terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya sisi umum yang ada pada ayat yang pertama itu kita bawa kepada kekhususan yang ada pada ayat yang kedua. Dalil umum itu adalah hadis, yaitu Subai'ah al-Aslamiyah. Wada'at, dia telah melahirkan janinnya setelah beberapa hari ditinggal mati oleh suaminya. Lalu Nabi SAW mengizinkan baginya untuk menikah. Ya, maka ya, hadis ini menunjukkan bahasanya ya, ditinggal mati, ya, ditinggal mati namun dalam keadaan hamil, ya, kemudian selang 5 hari atau seminggu melahirkan, sudah selesai masa iddahnya. Tidak harus 4 bulan 10 hari. Maka hadis ini menguatkan bahasanya yang jadi pegangan pokok itu at-talaq ayat yang keempat. Kalau hamil, ya, yang penting sampai melahirkan. Wala hadza, berdasarkan hal ini, fatakunu iddatul hamili, maka masa iddah wanita yang hamil itu ada sampai melahirkan. Dan ini bersifat general, baik ditinggal mati oleh suaminya, sawongkanat mutawafan anha, ditinggal mati ataukah dicerai. Kemudian kondisi yang kedua, jika tidak terdapat dalil, ya, tidak terdapat dalil eksternal, dalil tambahan yang mengharuskan untuk mentaksis keumuman yang pertama dengan yang lain, maka kita beramal dengan manakah yang lebih rajih, manakah yang lebih kuat. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, jika salah satu kalian masuk ke dalam masjid, falayajlis hatta yusalli rakatain, maka janganlah dia duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan salat tahiyatul masjid atau salat 2 rakaat setelah masuk pada saat masuk masjid adalah untuk orang yang masuk masjid dan dia bermaksud duduk di masjid. Fala yajlis. Maka janganlah dia duduk. Sehingga kalau dia tidak bermaksud untuk duduk, namun dia bermaksud mengambil sajadahnya yang ketinggalan atau bukunya yang ketinggalan, ya, maka tidak diperintahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Maka jika salah satu kalian masuk masjid, di sini umum, di waktu kapanpun, Mau matahari pada saat matahari proses tenggelam, pas di tengah-tengah proses terbit, mau setelah subuh, mau setelah asar, mau jika salah satu kalian masuk masjid di waktu kapanpun, ya, maka sholat dua rakaat. Maka itu umum waktunya, namun khusus keadaannya. Keadaannya keadaan masuk masjid. Kemudian ditambah dengan dihubungkan dengan hadis, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Maka hadis yang pertama khusus tahiyatul masjid, khusus berkenaan dengan masuk masjid, umum dalam masalah waktu untuk masuk masjid. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang umum khusus dalam masalah waktu. Namun umum dalam masalah sholat, semua sholat secara umum dilarang untuk dikerjakan di dua waktu tersebut, yaitu setelah subuh dan setelah asar. Sehingga kalau dilihat dari sisi umum, yaitu umum tentang masalah sholatnya, maka hadis yang kedua mencakup tahiyatul masjid dan yang lain. Akan tapi pendapat yang paling kuat, keumuman hadis yang kedua kita khususkan dengan hadis yang pertama. Sehingga disimpulkan, diperbolehkan sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu-waktu yang terlarang, yang terlarang untuk melakukan sholat secara umum padanya. Nah, dari mana alasan tarjihnya? Apa taklilnya? Apa alasannya? Taklil ataukah dalil? Maka di sini sampaikan, wa inna marojanya dalika, kami kuatkan hal semacam itu karena keumuman hadis yang kedua itu telah mengalami pengkhususan, qad tsabata, dan itu ada pada kasus selain tahiyatul masjid, ka qada'il mafrudah, semacam mengqada salat yang wajib. Demikian juga mengulang salat jamaah, fa dha'ufa umumuhu, maka nilai umum yang ada di dalamnya itu lemah, karena di kasus, di sejumlah kasus dia telah mengalami pengkhususan. Sedangkan keumuman yang ada untuk hadis yang pertama, ya, itu tidak dijumpai kasus-kasus yang menunjukkan keumumannya tidak berlaku. Maka di sini kita jumpai kaidah tarjih. Ya, kita jumpai di sini kaidah tarjih. Bahasanya dalil umum yang keumumannya itu sama sekali tidak mengalami takhsis, itu muqaddam, itu lebih diutamakan daripada dalil umum yang dalam banyak kasus telah mengalami takhsis. Tentang larangan sholat setelah selesai sholat subuh, demikian juga larangan sholat setelah selesai sholat asar, itu dalam banyak kasus sudah mengalami takhsis. Tadi disebutkan i'adatul jamaah, mengulang sholat berjamaah. Misalnya setelah subuh ada hadis, ada orang yang sudah selesai sholat subuh datang ke masjid, dan di situ sholat subuh baru dikerjakan. Intinya Nabi perintahkan dia untuk kembali mengerjakan sholat subuh. dia sudah sholat subuh di rumah dan pergi ke masjid dan dijumpai masjid sedang sholat jamaah subuh, maka orang yang sudah sholat subuh di rumah tadi diperintahkan untuk sholat lagi. Berarti itu apa? Sholat setelah selesai sholat subuh. Padahal la sholata ba'da subuhi hatta tatla syamsu, maka ternyata terkecualikan dalam kasus ini. Terkecualikan dalam kasus ini, maka dia telah mengalami takhsis di sini. Kemudian demikian juga misalnya di kasus sholat sedekah, ketika misalnya orang dah selesai sholat subuh dah selesai dan ada orang yang datang terlambat, Nabi perintahkan untuk falyatasaddaqalah, ada bersedekahlah pada orang ini dengan menamin dia. Maka nilai umumnya itu sudah berkurang, maka mengalami takhsis lagi. Demikian juga kemudian kalau untuk qada'ul mafrudah, ini kalau dihubungkan di sini sisinya kurang tepat ya, tidak nyambung. Namun kalau untuk larangan sholat saat matahari terbit, larangan sholat saat matahari dalam proses tenggelam, maka larangan sholat di dua waktu tersebut itu keumumannya mengalami takhsis. Takhsisnya contohnya qada'ul mafrudah. Ada orang yang bangun-bangun subuh telat dan dia baru siap untuk sholat subuh setelah ke belakang, setelah dan berwudu saat matahari dalam proses terbit. Apakah berlaku larangan sholat saat matahari dalam proses terbit untuk dia? Tidak berlaku. Dia tetap hendaknya dia sholat subuh ketika itu, meskipun itu di waktu yang terlarang, itu waktu meskipun itu adalah waktunya adalah waktu yang terlarang, yaitu pada waktu matahari dalam proses terbit. Maka larangan sholat pada waktu proses matahari terbit, keumumannya larangan yang bersifat general dan umum, itu mengalami kekhususan, mengalami pengkhususan. Sehingga nilai umumnya itu tidak sekental nilai umum dari dalil-dalil yang tidak sama sekali tidak mengalami takhsis. Maka dalil umum yang terbukti dalam banyak kasus atau dalam beberapa kasus itu terkecualikan, ini terkecualikan, maka itu nilai umumnya lebih rendah daripada dalil umum yang belum dijumpai dia mengalami takhsis. Sehingga yang dimenangkan adalah dalil umum yang belum pernah mengalami takhsis, itu dimenangkan daripada dalil umum yang sudah banyak temannya menunjukkan kalau dia ditaksis ini dan itu. Kemudian wa ilam yakum dalilun wala murajiun, jika tidak terdapat dalil dan faktor untuk mentarjih litaksis, faktor untuk menguatkan litaksisi umumi ahadima, untuk mengkhususkan keumuman salah satunya dengan yang kedua, wajibal amalu bikulin minhuma, maka wajib beramal dengan masing-masing dari keduanya dalam perkara yang keduanya tidaklah bertentangan. Kemudian tawakuf untuk surah untuk kasus yang keduanya bertentangan padanya. Di sini tidak dijumpai dan tidak dibawakan contoh yang bisa yang tepat untuk poin nomor 3. Kemudian akan tetapi tidaklah mungkin at-ta'arud terjadi pertentangan di antara dalil fi nafsil amri dalam realitas senyatanya ala wajihin dalam bentuk yang tidak mungkin dikompromikan. Saling membatalkan itu hanya terjadi pada sesuatu yang berasal tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berasal dari Allah, maka realitas senyatanya tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga ta'arud ini cuma hasaba nadharil mujtahid, dalam pandangan orang yang membaca dalil. Nampaknya ini bertentangan dengan itu dan bukan realita sesungguhnya. Ya, kemudian bab selanjutnya at-tartib bainal adillah, urutan dalil. Idza tafaqat al-adillatu sabiqatu, jika dalil-dalil yang telah lewat itu sepakat, yaitu Quran, Sunnah, ijma dan qiyas, sepakat atas satu hukum, atau infarada ahaduha, atau salah satu dalil itu bersendirian mengatakan hukumnya demikian, min ghairi mu'aridin, tanpa dilawan oleh dalil-dalil yang lain, wajaba itsbatu, maka wajib ditetapkan. Nah, jika bertentangan, wa amkanal jam'u, dan mungkin untuk dikompromikan, wajib dikompromikan. Jika tidak mungkin dikompromikan, maka ya, kita beramal dengan nasakh, kita melakukan penghapusan. Intamat surutuhu, jika dipenuhi syarat-syarat nasakh, dan syarat pokoknya adalah diketahui sejarahnya atau hal yang menjadi indikator yang bisa kita tangkap sebagai sejarahnya, mana yang duluan dan mana yang belakangan. Wa ilam yumkin an nasru, dan jika tidak mungkin kita melakukan metode penghapusan, wajib tarjihu, maka wajib kita menempuh metode penguatan salah satu dalil atau salah satu pendapat atas pendapat yang lain. Dan tadi telah kita sampaikan bahasanya tarjih itu ijtihadi, tarjih menurut siapa yang merojihkan, dan dia bukanlah satu hal yang bersifat baku. Rojih menurut si A, kemudian pasti rojih menurut si B, ya, tidak demikian. Boleh jadi rojih menurut A namun marjuh, tidak rojih menurut B, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan tarjih, maka berikut ini dalil-dalil atau urutan dalam tarjih. Ya, ini yang dimaksud dengan urutan dalil. Fa yurajjah minal kitab wa sunnah, maka kita menangkan dalil Quran dan Sunnah. Kita menangkan an-nasu al-zahir, dalil yang nas itu dimenangkan daripada dalil yang zahir. Dan telah kita bahas bahasa nas itu yang dalil yang tidak multi tafsir, tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Sedangkan yang dimaksud dengan zahir itu adalah yang mengandung beberapa kemungkinan. Nah, ada kemungkinan yang mendekati dan ada kemungkinan yang agak jauh. Maka kemungkinan yang mendekati itulah yang disebut dengan makna zahir. Kemudian dalil yang zahir itu lebih dimenangkan daripada mu'awal, yang dia zahir dengan sendirinya itu lebih dimenangkan daripada mu'awal. Mu'awal itu zahir namun dengan bantuan dalil yang lain, yang seandainya tanpa bantuan dalil yang lain, maka dia bukanlah zahir, non makna yang jauh yang tadi telah kita sebutkan. kebalikan dari zahir, makna yang jauh. Mu'awal artinya dia makna yang jauh tadi kita jadikan sebagai makna yang dekat karena dalil eksternal, karena dalil tambahan. Maka dia adalah zahir dengan bantuan dalil yang lain. Ada zahir dengan sendirinya. Maka dalil yang zahir dengan sendirinya itu muqaddam, itu lebih dikuatkan daripada dalil yang zahir karena bantuan yang lain. Kemudian mantok itu lebih dimenangkan daripada al-mafhum. Ya, maka nas sama zahir itu dua-duanya bagian dari mantok. Apa yang menjadi teks dalil, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh dalil. Maka apa yang diucapkan dan apa yang jadi teks dalil boleh jadi zahir, boleh jadi nas. Maka itu lebih dimenangkan daripada mafhum yang kita pahami dari dalil. Ya, boleh jadi mafhum tersebut adalah mafhum muwafaqah, ya, ataupun mafhum mukhalafa. Mafhum muwafaqah, larangan uf, berarti terlarang juga memukul orang tua. Karena uf terhadap orang tua tidak boleh, maka memukul orang tua tidak boleh. Itu namanya dalil muwafaqah. Ataupun dalil atau mafhum mukhalafah. Contoh misalnya mafhum mukhalafah, idza kana al-ma'u qulatain fala yahmil al-khabtha, jika air itu dua kulah maka dia tidak memuat dan mengandung najis. Maka mantuknya mengatakan jika dua kulah atau lebih tidak mengandung najis. Mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, berarti jika kurang dari dua kulah maka bisa mengandung, maka mengandung najis. Dan al-muthbit yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Dan tadi telah kita baca juga contoh tarjih ketika pembahasan antara menyentuh zakar itu membatalkan wudhu ataukah tidak. An-nakil anil asli, yang memindah dari hukum asal, itu lebih dimenangkan daripada al-mubqi alaihi, dalil yang mempertahankan hukum asal. Apa alasannya? Karena bersama yang memindah dari hukum asal terdapat tambahan ilmu yang tidak ada pada al-mubqi, tidak ada pada dalil yang mempertahankan hukum asal. Kemudian tadi terakhir tentang masalah salat tahiyatul masjid, al-am al-mahfuz, dalil umum yang nilai umumnya itu terjaga, dalam artian walladzi lam yukhassas, tidak mengalami takhsis, itu muqaddam ala ghairil mahfuz, lebih dimenangkan daripada dalil umum namun tidak mahfuz, tidak terjaga nilai umumnya, namun dalam banyak kasus telah mengalami takhsis, di sana ditakhsis, di sini ditakhsis. Ya, maka sehingga dha'ufa umumuhu, sehingga lemah keumumannya. Kemudian makanat sifat al-qabuli fi akthar, ya, manakala kriteria-kriteria untuk menerima satu dalil itu lebih banyak, maka dia lebih dimenangkan alama dunahu, daripada yang kurang banyak. Contohnya tadi masalah menyentuh zakar, sanadnya jauh lebih banyak daripada yang itu. Ya, ulama yang mensahihkan hadis yang ini lebih banyak daripada yang itu. Ini cara pandang fuqaha yang bukan ahli hadis. Ya, maka cara pandang dan kaedah ahli fikih yang tidak ahli hadis, maka salah satu faktor tarjih adalah, ya, ini diperselisihkan, ya, sahih dhaifnya, ini juga diperselisihkan sahih dhaifnya. Namun ulama yang menilai sahih hadis A lebih banyak daripada ulama yang menilai sahih hadis B. Ini. Maka ini lebih banyak yang menilai sahih. Yang misalnya di sini ada ulama hadis, 10 ulama hadis yang menilainya sahih. Ya, sedangkan hadis B cuma 5 ulama hadis saja yang menilainya sahih. Maka ya, cara pandang ahli fikih yang bukan ahli hadis ya, akan mengatakan yang ini tentu ya, lebih kuat daripada yang itu. Kemudian tadi tentang kasus Maimunah, pernikahan Nabi dengan Maimunah, maka ada kaidah tarjih sahibul kisah, ya, pelaku sejarah itu dimenangkan uraian atau keterangan pelaku sejarah itu lebih dimenangkan daripada yang lain. Sedangkan dalam masalah ijma', wa yuqadda min al-ijma' ala qat'i ala dhanni. Ya, ijma' qat'i lebih dimenangkan daripada ijma' dhanni. Kemudian dalam masalah qiyas, dimenangkan qiyas jali, qiyas yang ilahnya itu mansusah atau ilahnya itu mujma'un alaiha, itu lebih dimenangkan daripada qiyas khafi, yaitu qiyas yang ilahnya adalah istinbat dan istihad. Atau kemudian sebelumnya saya ingin tambahkan syarat untuk bisa disebut ta'arud atau syarat untuk mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Ya, syarat untuk boleh melakukan, memilih untuk melakukan proses al-jam'u ada 5 syarat. Yang pertama, masing-masing dari dua dalil yang bertentangan yang mau dikompromikan adalah dalil yang masing-masingnya bisa dijadikan sebagai hujah. Maka tidak perlu proses kompromi. Ya, jika dua-duanya dhaif atau yang satu sahih dan yang satu dhaif. Ya. Maka kalau yang satu sahih, yang satu daif, ya pilihannya enggak ada pilihan jam'u. Enggak ada pilihan kompromi. Apa pilihannya? Langsung tarjih. Pilihannya langsung pilihan tarjih. Karena ini hadisnya sahih, yang itu daif. Maka enggak ada kompromi. Mari kita kompromikan. Enggak perlu dikompromikan. Namun langsung langkahnya langkah tarjih. Atau kemudian antara sahih dan dhaif itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, masing-masing dari dua dalil yang bertentangan itu tsabitul hujjah, bisa dipakai hujjah. Dua-duanya harus bisa dipakai hujjah. Kalau dua-duanya dhaif, maka tidak perlu ada kompromi. Kemudian yang kedua, ayakuna qulu dalilin min dalilain, masing-masing dari dua dalil tersebut itu sederajat dengan yang lain. Sama-sama sahih. Maka tidak ada kompromi kalau yang satu dalilnya sahih, yang satu hadis sahih, yang satu hadis dhaif. Itu tidak perlu kompromi. Namun malah langsung ya tarjih. Ya, kemudian yang ketiga, idza kana al-jam'u baina dalilaini bi ta'wil al-ba'id, maka untuk melakukan kompromi itu pasti akan dilakukan ta'wil. artinya ya, ada salah satu yang mengalah. Ya, tidak mungkin kompromi, dua-duanya tidak mau mengalah. Salah satunya harus mengalah. Ya, salah satunya harus mengalah dan dikalahkan. Yang kalah ini kemudian kita maknai begini-begini dengan satu pemaknaan agar tidak agar sinkron dengan yang lain. Maka itu namanya takwil. Takwil dalam hal ini untuk kompromi itu boleh jadi dekat, kalau itu gampang untuk dikompromikan, maka nanti takwilnya takwil yang qarib. Maka takwil yang dekat. Nah, nanti ada takwil yang jauh. Karena sulit untuk dikompromikan, akhirnya cara komprominya, hasil komprominya itu takwilnya adalah takwil yang jauh. Kalau apa yang tadi kita baca, yang kita contoh-contoh yang kita dapatkan, kurang lebih semuanya adalah takwil yang dekat. Misalnya tadi ada Nabi bisa mengasih hidayah, di sisi yang lain dalil ayat yang lain Nabi tidak bisa ngasih hidayah. Oh, yang dimaksudkan dengan Nabi bisa ngasih hidayah, hidayah begini, Nabi tidak bisa ngasih hidayah, hidayah begitu. Kurang lebih itu, ini namanya takwil, namun ini takwilnya takwil yang dekat. Nah, takwil yang dekat sehingga ya, kita bisa langsung gampang untuk menerimanya. Takwil yang jauh kita perlu merenung serius untuk bisa menerimanya dan memahaminya. Nah, maka ada kaidah kalau takwilnya adalah takwil yang jauh, maka ada persyaratannya, yaitu tidak boleh takwil tersebut keluar dari kaidah baku dalam bahasa Arab. Kaidah baku dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyelisihi uruf syariat, kebiasaan syariat, dan prinsip-prinsip syariat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh keluar membawa perkataan syariat kepada satu kalimat yang la yaliku bikalami syari, tidak layak sebagai perkataan pemilik syariat Allah atau Allah Azza wa Jal atau sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kemudian dengan takwil tersebut jadinya ini ayatnya menjadi ya, aneh, hadisnya jadi tidak bermutu kalau maknanya demikian. Dan pada dasarnya takwil yang jauh atau terlalu jauh itu menyebabkan hati kita tidak mantap untuk menerima satu pendapat. Ya, misalnya ya, contoh takwil yang jauh, Syafi'iyah mengatakan di antara pembatal wudu adalah sentuhan dengan perempuan ajnabi, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan yang dimaknai dengan sentuhan fisik. Lalu bagaimanakah sudut pandang Syafi'iyah ketika disodori hadis? Disadari hadis Aisyah gagap-gagap malam hari kehilangan Nabi, kemudian gagap-gagap bahasa Jawanya yaitu maksudnya cari-cari pakai tangan kemudian menemukan ya, kaki Nabi yang ketika itu Nabi sedang sujud, maka kakinya kaki yang ditegakkan. Ya, dan Nabi tidak membatalkan sholatnya, yang seandainya wudunya batal, maka tentu sholatnya batal. Ya. Ini kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah gimana? Al-jam'u, kompromi antara aula mastumun nisa dalam makna yang dipegang oleh Syafi'iyah dengan ya, hadis Aisyah cari-cari Nabi dengan tangannya lalu menemukan kaki Nabi sedang ditegakkan. Ya, maka Syafi'iyah mengatakan di takwil bahasanya kaki Nabi ketika itu pakai kaos kaki. Ketika itu beliau pakai khuf. Sehingga yang tidak boleh itu sentuhan langsung. Yang tidak boleh itu sentuhan langsung. Kalau sentuhannya itu dibalik khuf, ya, sejenis kaos kaki dari kulit, ya, maka tidak apa-apa. Itu jamak. Nah, itu jamak ya, kompromi antara aula mastumun nisa dengan hadis tersebut. Dan ini contoh takwilun ba'id. Takwilun ba'id. Tiba-tiba ada muncul kaos kaki padahal di situ tidak ada sama sekali. Lalu dimunculkanlah kaos kaki atau dimunculkanlah khuf. Padahal redaksi hadisnya sama sekali tidak nyinggung kaos kaki. Tiba-tiba sama al-jami' orang yang mengkompromikan dimunculkanlah kaos kaki. Nah, mendadak ada faktor yang tiba-tiba muncul untuk proses, untuk lancarnya proses al-jam'u. Mungkin namanya ta'wilun ba'idun. Ini namanya ta'wilun ba'idun. Dan ta'wil yang jauh semacam ini pada dasarnya mengharuskan kita ya, menyebabkan seorang itu tidak mantap untuk menerima takwil tersebut. Nah, dari mana kok tiba-tiba muncul kaos kaki? Tidak ada ceritanya di sini. Ada kaos kaki ada khuf. Ya, namun itu ya tuntutan supaya tidak kontra dengan aula mastumun nisa. Ya, maka yang memungkinkan adalah dimunculkan ada khuf ketika itu. Nah, ada kondisi-kondisi yang terkadang kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk memakai takwil yang jauh. Nah, ketika ada kondisi yang mengharuskan untuk menerima takwil yang jauh, maka ada tiga persyaratan tadi. Itu tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah baku dalam bahasa Arab. Bukan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah baku, tidak kemudian bertentangan dengan uruf syariat, kebiasaan syariat, dan prinsip-prinsip dasar syariat. Kemudian jangan sampai karena takwil yang jauh tadi menyebabkan perkataan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu jadinya seakan-akan tidak bermutu. Seakan-akan tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak unggul. Sehingga kemudian bisa ada kesan mutunya jadinya jelek kalau ada kalimat semacam ini, namun maksudnya adalah begini dan begitu. Kemudian syarat yang keempat, orang yang melakukan proses kompromi adalah ahlul ijtihad. Adalah memang ulama yang punya otoritas untuk melakukan kompromi. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh hasil kompromi tersebut keluar dari hikmah syariat atau keluar dari dan bertentangan dengan hukum syariat yang disepakati. Atau kemudian menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan nas yang qat'i, nas yang tegas, atau sesuatu yang maklum minadini bidarurah. Ya, kemudian keterangan tambahan berkenaan dengan apa yang tadi kita baca di matan al-usul min ilmu usul. Ya. Maka tadi berkenaan dengan contoh pertentangan di antara dua dalil yang umum tadi dicontohkan adalah wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, ya, dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Maka di takribul usul disampaikan bahasanya, atau takribul usul disampaikan sisi umum untuk ayat ini itu tidak jelas. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sisi umum dari ayat ini tidak jelas. Kenapa? Karena tahdi itu fi'il, dan kaidah dalam masalah umum dan khusus al-fi'lu nakirah. Fi'il itu statusnya seperti isim nakirah. Dan ini terdapat dalam kalimat positif, dan nakirah jika terdapat dalam kalimat positif ya dulu alat itlak, menghasilkan hukum mutlak dan bukan hukum umum. Namun di Sarah al-usul min ilmu usul, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahasanya al-am, sisi am dari ayat ini itu mahdhuf. Itu adalah satu kata yang terbuang, yaitu wa innaka la tahdi an-nasa ila siratim mustaqim. Namun penjelasan semacam ini adalah penjelasan yang kurang kuat. Anal mahdhufa la ya'umma, la ya'ummu, karena sesuatu yang mahdhuf dari dalil itu tidak bisa menghasilkan hukum umum. Karena umum itu adalah sifat untuk teks, dan ini tidak ada teksnya. Namun mungkin kita katakan, kita carikan solusi agar ini bisa maknanya umum. Kita katakan bahasanya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, la tahdi itu nakirah fi siyaqil imtinan. Dia adalah nakirah dalam konteks menyebutkan nikmat. Dan kaidah dalam masalah ini, an-nakiratu fi siyaqil imtinan tufidul umuma. Ya, isim nakirah atau isim nakirah jika konteksnya adalah konteks imtinan, penyebutan nikmat, itu tufidu al-umuma, menghasilkan umum. Contohnya, contoh yang jelas masuk dalam kaidah ini, an-nakirah fi siyaqil imtinan tufidul umum, ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari mendung air yang suci dan mencucikan. Maka ma'an tahura di sini umum. Ini mencakup semua air. Mencakup semua air. Fa inna ya'umu kulla ma'in. Karena meskipun ma'an di sini ada nakirah, konteksnya konteks kalimat positif, namun kalimat positifnya adalah ya, mimbabil imtinan. Allah sedang menyebut-nyebut nikmatnya. kepada hambanya. Maka ini menunjukkan makna umum, dan ini adalah kaidah yang juga dipakai oleh dan diterima oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala sebagaimana disyarah Manzuma Usul Fiqih wa Qawaiduhu. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka ayat ini menunjukkan umumul hidayah minan nabi. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara umum bisa memberikan hidayah. Kemudian ini bertabrakan dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Maka surat Qasas ayat 56 di sini terdapat peniadaan keumuman hidayah dari Nabi. Karena tahdi tadi adalah fi'il, dan fi'il statusnya dalam timbangan pembahasan umum dan khusus, yaitu statusnya adalah nakirah. Dan kaidah mengatakan nakirah fi siyakinnah nafi ya'umu. Dan nakirah dalam konteks kalimat negatif itu menghasilkan hukum umum. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, yaitu semua hidayah. Sehingga mencakup semua umum. Kompromi dari dua dalil ini, hidayah yang pertama adalah hidayah dalalah, sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik lil amal. Kemudian tadi contoh yang kedua tentang faman tatawa khairan fawa khairullah, yang ini bertentangan dengan faman syaita minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar. Maka disimpulkan bahasanya ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama, sehingga hal ini menunjukkan bahasanya adanya hak pilih antara puasa dan tidak puasa, namun diganti dengan fidyah adalah salah satu fase pensyariatan puasa. Dan ini dikuatkan dengan perkataan sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Apa perkataan beliau tadi di matan al-usul min ulumusul tidak disebutkan teks perkataan Salamah bin Al-Aqwa, ya, maka tepatnya pasnya teks perkataannya adalah lamma nazalat wa alal ladina yutikuna fityatun ta'amu miskin kana man arada ayuftira wa yaftadi ai fa'ala dhalik hatta nazalat al-ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Tatkala turun ayat wa alladziina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin sampai ayat ya nanti wa antasumu khairul lakum, maka ketika turun ayat ini Al-Baqarah 184 kata sahabat Salamah bin Aqwa, maka siapa yang ingin tidak puasa asal bayar fidyah maka dia boleh melakukannya. Hatta nazalat al-ayatul lati ba'daha sampai turunlah ayat setelahnya fanasakhatha, lalu ayat yang setelahnya menghapus berlakunya ayat sebelumnya. Ya, kemudian contoh tadi pertentangan adalah tentang masalah menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Maka ada hadis dari sahabat Abu Hurairah, man masa dakarahu falyatawaddo, siapa saja yang menyentuh dakarnya maka hendaklah dia berwudu. Maka hadis ini umum, fawa amun umum. Apa bukti umumnya? Ada man, dan mannya di sini man syartiyah. Buktinya ada jawab syaratnya falyatawaddo. Maka menunjukkan semua orang yang menyentuh dakarnya maka wajib berwudu. Dan ayat ini atau hadis ini menunjukkan wajibnya menyentuh, wajibnya berwudu atas orang yang menyentuh dakarnya sendiri. Bagaimanakah jika menyentuh dakar orang lain, dakar anaknya misalnya? Maka hukumnya sama mimba bil qiyas. Ya, kalau nas itu untuk dakarnya sendiri. ataupun zakar, menyentuh zakar orang lain, semisal anaknya, ya, maka nanti akan dipakai ya, jalur atau jalan qiyas. Ini bertentangan dengan hadis Talak bin Ali. Ya, Nabi ditanya tentang orang yang menyentuh zakarnya apakah punya kewajiban berwudu. Maka Nabi mengatakan, la, tidak, yaitu tidak wajib wudu. Ini bahwa bid'atun atau bat'atun mingka, karena itu adalah bagian dari dirimu. Maka di sini saya Ibnu Utsaimin mengatakan tidak mungkin dikompromikan. Dan mana yang belakangan tidak diketahui, maka dilakukanlah tarjih dan beliau memilih merajihkan hadis yang pertama dengan 4 alasan. Karena hadis yang pertama itu lebih hati-hati, dan hati-hati berarti lebih dekat untuk terwujudnya maslahat, yaitu ganjaran dan keabsahan. Kemudian yang kedua, karena jalurnya lebih banyak, maka ini lebih jauh dari al-khata, lebih terjaga dari kesalahan dalam fima yaghlibu ala dhanni, menurut sangkaan yang kuat. Kemudian yang mensahihkan hadis yang pertama lebih banyak daripada ulama yang mensahihkan hadis yang kedua. Kemudian yang keempat, pakai kaedah tarjih, yang nakil, yang menukil atau yang memindah dari hukum asal lebih dimenangkan daripada yang mempertahankan hukum asal. Nah, perlu diketahui bahasanya tentang masalah ini ada banyak sikap para ulama berkenaan dengan dua hadis ini. Yang pertama malah mengatakan hadis yang kedua, yaitu hadis Talak bin Ali, itu dihapus oleh hadis yang pertama, dihapus oleh hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah adalah hadis man masa dakaruhu falyatawadda. Hadis Talak bin Ali adalah hadis la inama huwa bat'atun minka. Maka hadis yang pertama menghapus hadis yang kedua. Gimana kok bisa disimpulkan demikian? Alasannya adalah Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan, berbeda dengan Talak. Karena Talak ini masuk Islam ketika Nabi dan para sahabat bangun masjid, sedangkan Abu Hurairah masuk Islamnya pada saat perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Cara semacam ini ini pas kalau masing-masing dari sahabat itu menggunakan sami'tu. Cara metode ini pas ngambil metode nasakh dengan cara semacam itu tadi, pakai masuknya Islam itu pas kalau dua hadis tersebut sama-sama sami'tu. Maka berarti Abu Hurairah belakangan daripada ya, Talak. Namun kalau cuma menceritakan tanpa ada menegaskan sami'tu, maka tidak pasti. Karena boleh jadi Abu Hurairah mendapatkan hadis tersebut dari sahabat yang lain, ya, yang disebut dengan mursal sahabi, ya, yang dan ini juga satu hal yang mungkin, gitu. Kemudian ada ulama yang ya, merajihkan hadis Abu Hurairah, dan ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Utsaimin. Namun sebaliknya ada juga yang merajihkan hadis Talak dengan alasan berpegang dengan hukum asal. Karena hukum asalnya adalah tidak ada kewajiban untuk berwudu lagi. Ya, kemudian metode yang lain yang ditempuh oleh para ulama, ada yang berusaha untuk mengkompromikan. Cara komprominya, jika menyentuh zakar ya, karena syahwat dengan sentuhan yang khusus, maka membatalkan wudu. dan tidak membatalkan wudu jika sentuhannya sentuhan biasa tanpa syahwat. Dan ini yang dipilih oleh Al-Albani di Tamal Mulminna, dan ini yang ditempuh oleh sebagian Hanafiyah. Ada lagi yang mengkompromikan dengan cara mengatakan siapa yang perintah untuk berwudu karena menyentuh dakar adalah perintah anjuran, sehingga siapa yang menyentuh dakarnya dianjurkan untuk berwudu. Maka perintah yang ada dalam hadis Abu Hurairah dimaknai dengan perintah anjuran, sehingga tidak wajib wudu. Dan di antara ulama yang memilih kompromi ini, perintah untuk berwudu adalah perintah anjuran. Sedangkan yang ditiadakan tidak, itu adalah tidak wajib. La di hadis Talq bin Habib, la tidak di situ tidak wajib berwudu. Namun apakah dianjurkan berwudu? Iya, dianjurkan. Namun wajib? Tidak. Nah, di antara yang ulama yang memilih pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau memilih kompromi bahasanya menyentuh dakar itu menyebabkan dianjurkan berwudu. Dan pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Mumtah adalah ini, jika menyentuh dakar maka dianjurkan berwudu secara mutlak, baik sentuhan dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, meskipun lebih hati-hati lagi adalah berwudu manakala sentuhannya dengan syahwat. Namun beliau tidak menegaskan wajibnya berwudu. Jadi Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Mumtah itu memilih jalur al-jama', memilih jalur al-jam'u, kompromi dengan cara kompromi sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, yaitu perintah untuk berwudu di sini adalah perintah anjuran, dan yang ditiadakan dari berwudu di hadis Talq bin Ali adalah adalah peniadaan kewajiban. Ya, demikian tambahan keterangan yang kita sampaikan untuk poin pembahasan ini, dan demikian yang kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudu wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.